بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الشيخ أبو السجاء رحمه الله: ومسح الأذنين يستحب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وكذا يستحب مسح الصماخين بماء جديد. قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. رواه الحاكم والبيهقي، وقال إسناده صحيح. وزاد الحاكم فقال: على شرط مسلم. وكيفية المسح أن يدخل مسلم مسبحتيه أن يدخل مسبحتيه في صماخيه ويديرهما في المعاطف ويمر إبهاميه على ظاهر أذنيه، ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا. وهذه الكيفية ذكرها الرافعي وأسقطها النووي من الروضة. Mengusap kedua telinga. Disunahkan mengusap kedua telinga pada bagian luar dan dalamnya dengan air baru. Demikian pula disunahkan mengusap kedua lubang telinga dengan air baru. Abdullah bin Zaid berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu di mana beliau mengambil untuk kedua telinga beliau air yang berbeda dari air yang beliau ambil untuk kepala beliau. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi, keduanya mengatakan sanadnya sahih. Al-Hakim menambahkan dan berkomentar, sanad hadis sesuai dengan kriteria muslim. Cara mengusap telinga adalah memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinga, lalu memutarnya pada lipatan-lipatan telinga, kemudian menyapukan kedua ibu jari pada bagian luar telinga, kemudian menempelkan telapak tangan dalam keadaan basah pada dua telinga agar nyata-nyata terusap. Cara ini disebutkan oleh Ar-Rafi'i, namun dihilangkan oleh An-Nawawi dari Ar-Rawdah. Qala Abu Syuja rahimahullah, masuhul uzunain, dan mengusap kedua telinga. Qala al-imam Taqiyuddin al-Hisni rahimahullah, yustahabbu masuhul uzunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Jadi anjurkan mengusap kedua telinga zahirnya dan batinnya dengan air yang baru. Baik, di sini lihat dalam mazhab Syafi'i, berarti sini menurut beliau mashul udhunain termasuk sunnah. Ya. Kalau disebut termasuk sunnah, berarti meninggalkannya tidak membatalkan wudu. Ya. Kemudian selain itu dianjurkan ketika kita mengusap kedua telinga, mengusapnya zahir dan batin, dalamnya dan dianjurkan, diharuskan artinya. Dan dianjurkan juga dengan ma jadid, air yang bukan sisa dari kepala. Ya. Begitu. Ini dalam mazhab Syafi'i, perlu diketahui. Ya. Sehingga kalau misalnya ada orang ini setengah doang ini, ya, kemudian habis itu langsung ke kaki, maka kemungkinan besar dia karena ikut mazhab ini. Gitu ya. وكذا يستحب مسح السماخين بماء جديد. Demikian pula disunnahkan mengusap kedua lubang telinga dengan air baru. Berarti dia bisa jadi dua kali memperbaharui. Yaitu misalnya dari kepala mengusap, kemudian pakai air ke sini zahirnya, kemudian pakai air lagi batinnya. Tetapi cara ini memang di sini akan ada periwayatan dari beliau. Qala Abdullah bin Zaid, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddha. Itu paham antum. فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء على خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. Aku melihat Rasulullah SAW berwudu dan beliau mengambil untuk kedua telinganya air selain dari air yang beliau ambil untuk kepala. Baik. Hadis ini sahih. Jadi disunahkan dalam mazhab Syafi'i mengambil air baru untuk telinga. Hanya bedanya dalam mazhab ini mengusap telinga masuk ke dalam sunnah, bukan ke dalam rukun yang termasuk kepala. Wamsahu bi ru'usikum. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan wa kaifiyatul masah. Tata cara mengusapnya gimana sih? Ayudkhila musabbihataihi fi simakhaihi. Memasukkan kedua jari telunjuk sabbaha atau musabbiha, kedua jari telunjuknya dimasukkan fi simakhaihi, ke kedua lubang. Ya. Ini nih, ya kan kayak gini. Jadi masukkan ke kedua lubang. Ya. Wa yudirahuma fil ma'atif, dan kemudian memutarnya fil ma'atif, di lipatan-lipatan yang kita tahu. Di sini memutar ini. Lipatan-lipatan telinga diputar-putar. Wa yumirru ibhamaihi ala zahiri udhunaihi. Amarra yumirru menjalankan. Maksudnya menyapukan. Menyapukan. Ibham kedua ibu jari. Ya, jadi kedua jempol disapu di bagian atas nih, di bagian luar telinga. Zahiri, di bagian luar telinga, yaitu di zahirnya telinga. Summa yulsiqa kaffaihi, kemudian menempelkan telapak tangan, kedua telapak tangan. Ya. Yang mana kedua telapak tangan tersebut mablulatani. Keduanya dalam keadaan basah. Mablul itu basah. Menempelkan ke mana? Menempelkan ke uzunain, ke telinga ini. Istizharon, agar kita merasa nyata-nyata terusap. Jadi gini, gimana? Gini, ya kan? Ini kan ngisap bahatain, masuk sini, kemudian gini, kemudian gini. Supaya semuanya kena gitu. Ya, sunahnya seperti itu bagi di sini dalam mazhab ini, tata caranya seperti itu. Wa hadhihi al-kayfiyatu dzakara ar-Rafi'i. Tata cara semacam ini disebutkan oleh Ar-Rafi'i, namun Imam Nawawi tidak menyebutnya dalam kitab Raudhah. Baik, bisa sudah paham di sini? Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan biar cepat khatamnya. Mas Ali gimana sih? Mas Ali ada apa dengan Mas Ali? Biar enggak lama nih, biar khatamnya yang tadinya mungkin kerasanya 6 tahun lagi menjadi 5 tahun setengah. Qala Syekh Abdul Suja rahimahullah, wa takhlilul lihyatil kaffah wa takhlilu asabi'ir rijlain. Qala Imam Taqi rahimahullah, ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu alaihi salatu wassalam kana idza tawadda shabbaka lihyatahu al-karimata bi asabi'ihi min tahtiha. Rawahu Ibn Majah. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال البخاري وهذا أصح ما في الباب. وقال الترمذي إنه حسن صحيح. وأما تحليل الأصابع فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت وخلل الأصابع يديك ورجليك. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب. وقال في علله سألت البخاري عنه فقال حسن. Menyela-nyela jenggot yang lebat dan menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, beliau menyela-nyela jenggot beliau yang mulia dengan jari-jari beliau dari bawahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggot beliau. Al-Bukhari berkata, ini hadis yang paling sahih dalam bab ini. At-Tirmidzi berkata, status hadis hasan sahih. Sedangkan menyela-nyela jari-jari itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu berwudu, sela-selalah jari-jari kedua tanganmu dan kedua kakimu." Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Ia berkata, status hadis hasan gharib. At-Tirmidzi dalam Al-Ilal mengatakan, saya bertanya kepada Al-Bukhari tentang hadis ini dan dia menjawab statusnya hasan. Kemudian qala Abu Syiah rahimahullah, wa takhlilu lihyatil kaffah wa takhlilu asabi'ir rijlain. Di antara sunnah dalam wudu adalah mentakhlil jenggot yang lebat dan mentakhlil, itu menyela-nyela jemari kedua kaki. Ya. روي عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنها رضي الله عنهما ذكر عن ابن عباس وصلى النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا وصلى beliau jika berwudu syabbaka lihyatahu al-karimata bi asabi'ihi min tahtiha. Syabbaka yusabbiku artinya apa? Menyela. Ya, syabbaka seperti khallala, menyela-nyela jenggot yang mulia. Jadi yang mulia di sini sifat untuk jenggot. Biasa bi'ihi dengan jemarinya, min tahtiha dari bawahnya. Nah, berarti gimana? Gini. Ya kan? Susah, antum enggak usah diperhatiin, enggak ada. Kalau enggak ada ya tahu dirilah. Enggak. Gini. Nah, tapi insyaallah antum cepat-cepat nikah mundurannya. Hah? Ya boleh kayak gini, sebenarnya enggak masalah. Kayak gini enggak apa. Iya. Kalau minta tahtiha ya enggak masalah dengan tahat dari tahatnya. Ibrahnya ini kan di takhlilnya, bukan dari awal apa mana. Ya kan lain aja. Wa rawi Ibnu Abbas, kembali Ibnu Abbas meriwayatkan lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyata. Ya. Kalau misal kita bandingkan hadis riwayat Ibnu Majah tadi dhaif. Ya kan? Dan kemudian antum melihat di sini lafalnya, kalau untuk hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan oleh Imam Taqiyuddin tadi ruwiya. Kalau yang hadis yang kata Imam Bukhari itu yang paling sahih di bab ini, beliau melafalkan dengan rawa Ibnu Abbas. Lihat bedanya? Ruwiyarnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Jadi ada yang meriwayatkan seolah-olah memang seperti enggak menjazmkan. Ataupun yang kedua, Imam Taqiyuddin ini mengatakan rawa Ibnu Abbas. Baik. Wa amma takhlilul asabi'i fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lagi-lagi takhlil al-asabi' sebagaimana takhlil al-lihyah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa beliau bersabda, "Idza tawaddata fakhallil asabi'a yadayka wa rijlayka." Ini bedanya antara takhlil lihya dengan takhlil asabi'. Takhlil lihya itu hadis-hadis yang datang dengannya sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi, bukan sunnah qawliyah. Adapun takhlil al-asabi' ada sunnah qawliyahnya. Lihat, idza tawaddata, kalau kamu misalnya kamu wudu, maka khallil fi'il amr. Ya, ini apa? Kaidahnya apa? Al-amr al-mutlaq yaqtadi al-wujub. Asalnya wujub, asalnya amr. Tapi di sini kenapa dijadikan sunnah? Kenapa dijadikan sunnah? Ini perlu diperhatikan. Lihat, fa khallil, khallil fi'il amr. Dan kaidahnya kita usul fi al-amrul mutlaq yaqtadi al-wujub, wajib. Tapi kenapa di sini maksud dimasukkan ke dalam sunnah? Kenapa? Karena para ulama di sini meninjau di sini ibrahnya bukan sekadar di perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bukan di sekadar lafal perintah di sini fi'il amr. Tapi ibrahnya adalah perintah ini disebutkan oleh Rasul meninjau dari kotoran yang ada di antara asabi' ini, atau dari potensi adanya kotoran yang menyela di asabi', sehingga perlu disela-sela. Sehingga hukumnya asalnya menjadi sunnah, kecuali kalau misalnya ada memang kotoran, maka menjadi wajib yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan cara menyela-nyela jemari. Sebagaimana kemarin itu kita membahas tentang yang pertama ini, ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina, halaman 54 waktu kan, mencuci kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam ina 3 kali. Ya kan? Itu kan kita bilang ada 3 keadaan. Kalau tergantung dari keyakinannya, kalau misalnya yakin ada najis maka menjadi wajib. Ya, menjadi wajib. Makanya kan dalam hadis kalau kita lihat, dalam hadisnya kita kan diperintahkan untuk apa? Di sini ada hadisnya. Ya, di fala yaghmis yadahu fil ina'i qabla an yaghsilahuma thalatha. Jangan, larangan kan berarti? Larangan aslinya haram. Dan lawannya berarti kan wajib, wajib untuk melakukan apa yang menjadi lawan dari haram itu. Jangan celupkan tangan sebelum mencuci 3 kali. Berarti asalnya mencuci 3 kali wajib. Tapi di sini tafsir dirinci. Iya, kalau misalnya ada kotorannya baru wajib. Kalau misalnya enggak ada, yakin enggak ada, menjadi sunnah dan enggak makruh untuk. Kalau misalnya 50-50 sunnah juga, jadi makruh kalau misalnya dia meninggalkannya. Begitu juga dengan takhlil asabi', terutama asabi' rijlain. Ya. Terpari rijlain karena kaki ini mungkin lebih banyak kotorannya ya. Baik, jadi itu alasan mengapa jadinya sunnah, bukan jadi wajib. Karena boleh saja seseorang mengimrorkan, menjalankan air tanpa menyentuhnya ke semua sisi ini. Jadi misalnya, ini keran, diginiin airnya, tanpa dia gini-giniin, misalnya. Maka gak masalah dengan itu. Boleh. Enggak ditahlil, berarti boleh. Ya. Oke. Kemudian kita mulai dari berikutnya. Wa kaifiyat takhlili asabi'i rijlain. Fadhal sampai Allah wa'ala. Wa kaifiyat takhlili asabi'i rijlain. An yabda'a bihinsri yadihi al-yusra. Bihinsri yadihi al-yusra. Min asfalir rijli. Mubtada'an. Mubtada'an. Oh, ini khinsir ya. Khinsir, ya khinsir. Bihinsri rijli. بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى وهذه الكيفية رجحها النووي في الروضة وحكى وجها أنه يقلل بين كل أصبع من أصابع الرجلين بأصبع من أصابع يده وحكى في شرح المهذب وجهان آخر أنه يبدأ بخنصر اليد اليمنى وآخر أنهما سواء وعزاه إلى إمام الحرمين ثم قال إنما قاله الإمام هو الراجح المختار وكذا اختاره في التحقيق وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك ثم إن كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل وجب وإن كانت ملتحمة قال لا يحب فتحها ولا يستحب قال في زيادة الروضة بل لا يجوز والله أعلم. Cara menyela-nyela jari-jari kaki adalah memulai dengan jari kelingking tangan kiri dari bawah kaki. Diawali dari jari kelingking kaki kanan dan ditutup dengan jari kelingking kaki kiri. Inilah cara yang diunggulkan An-Nawawi dalam Ar-Rawdhah. Namun dia menuturkan satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i bahwa caranya adalah menyela-nyela di antara setiap jari di antara jari kedua kaki dengan satu jari di antara jari-jari tangan. Dalam syarh al-muhadzab, dia menuturkan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i lain, yaitu memulai dengan jari kelingking tangan kanan. An-Nawawi mengabarkan bahwa kedua cara ini sama dan dia menyandarkannya kepada Imam Al-Haramain. Kemudian dia berkata, pendapat yang dikemukakan oleh Al-Imam itulah yang unggul dan terpilih. Demikian pula An-Nawawi memilih pendapat ini dalam At-Tahqiq. Sedangkan menyela-nyela jari-jari tangan adalah dengan cara menjalinkannya. Jika jari-jarinya menempel sehingga air tidak sampai ke sela-sela jari, kecuali dengan di sela-sela, maka hukumnya wajib. Jika jari-jari lengket dengan daging, maka menurut Imam Al-Haramain tidak wajib memisahkannya, dan tidak pula dianjurkan. An-Nawawi dalam Ziyadah Ar-Rawdah mengatakan, bahkan hukumnya tidak boleh. Wakaifatu takhlili asabi'ir rijlain, cara menyela-nyela jari-jari kaki. An yabda'a bi khinsir yadihi al-yusra min asfali rijli, dia memulai dengan khinsir yadi, kelingking tangan kiri, yadihi al-yusra, khinsir tak kelingking, maaf nih, kelingking ini ya, yang omong kecil ya. Padahal aslinya akhirannya king ya, kelingking, tapi paling ujung kecil. Iya. Ya, yang paling yang sebelah kiri min asfali rijli. Di sini mana dari bawah kaki gimana tuh? Mubtadi'an diawali bi khinsir rijlil yumna. Diawali dengan kelingking kaki kanan dulu. Khatiman bi khinsir yusra. Diakhiri dengan kelingking kaki yang kiri, ya kan? Jadi kelingking kanan terus kan kanan dulu baru kiri sampai kiri. Paham gak di sini gambarannya? Hah? Urut ini kan kaki kita nih, misalnya kaki ini, kita kaki ini, gitu kan? Di kaki ini pakai kaki. Anda mau ngangkat nggak enak juga di sini. Ya sampai kemudian sini gitu. Paling ujungnya sini paling akhir, kayak gitu. Baik. وهذه الكيفية tata cara seperti ini rajahahan Nawawi, dirajihkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Rawdatul Talibin. Wa haka wajhan an yukhallilu baina kulli isbu'in min asabi'ir rijlaini bi usbu'in min asabi'ir yadihi. Dan beliau juga menghikayakan satu pendapat, satu sisi pendapat juga, annahu bahwasanya yang layak adalah yukhallilu mentakhlil, menyela-nyela antara kulli usbu', antara setiap jemari kaki dengan usbu' min asabi' yadi, dengan jemari apapun. Enggak harus disunahkan dengan ini, tapi dengan apapun atau dengan semuanya, misalnya kayak gini. Nah gini. Hah? Muat, karena bisa. Mungkin kaki antum terlalu besar jarinya, sama kakinya lebih besar jarinya, itu bahaya tuh. Nah, wa haka fi syarh al-muhadzab, dalam kitab al-majmu' dihikayatkan ada wajhan akhar, ada pendapat lain, annahu yabda'u bi khinsiril yadil yumna. Ya, dan bahwasanya dalam itu pendapat lainnya adalah memulai dengan kelingking jari kelingking tangan kanan. Ya, dimulai dengan pinggir gitu. Ala kulli hal. Kemudian wa akhar annahuma sawa, dan juga ada yang mengabarkan bahwa kedua cara ini sama, dan dia menyandarkannya kepada Imam Haramain Al-Juwayni rahimahullah. Thumma qala, kemudian mengatakan inna ma qala al-Imam, yang dikatakan oleh Imam Juwayni itu adalah ar-rajih al-muhtar, bahwasanya kedua cara ini sama, muhim sama lah semua caranya. Wa takhlilu asabi'il yadain bitashbik. Kemudian cara mentakhlil, menyela-nyela jari tangan adalah dengan cara tasbik. Tasbik itu gini. Ini tasbik namanya. Kita dilarang tasbik sebelum sholat. Makruh. Misalnya pas kita lagi kayak gini kan, biasanya sebelum sholat nunggu komat kan kayak gini nih. Kayak gini kadang-kadang. Ini enggak dimakruhkan. Hah? Enggak kayaknya, karena tasbih itu kayak gini. Kita mirip dengan orang apa ya. Gitu, tasbih. Jadi cara tahlil itu tasbih. Jadi bukan caranya gini-gini. Enggak. Tapi tasbih. Ya. Thumma in kanat al-asabi'u multaffatan la yasilu al-ma'u ilayha illa bitakhlil wajib. Kemudian kalau misalnya asabi'nya itu multaffah, nempel, la yasilu al-ma'u ilayha, tidak bakal nyampe air ke bagian yang nempel itu illa bitakhlil, kecuali dengan cara mentakhlilnya, maka menjadi wajib. Ya, itu kalau misalnya nempel tuh jari-jarinya. Saking gede-gedenya masing-masing. Wa in kana multahimah, tapi kalau misalnya lengket dengan daging gimana? Misalnya antum di sini jari dua nih lengket sini. Ini dagingnya sampai kulit gitu. Lengket benar dagingnya dalamnya. Jadi cuman bisa sini doang. Nah, maka apa? La yajibu fatfuha wa la yustahab, tidak diwajibkan. Rek gitu sampai di ini udah ada kulit apa namanya? Udah paten tuh dari lahir. Wah, pas balik. Enggak wajib dan tidak dianjurkan. Aku berkata yang menawi dalam ziyadatul raudhah, bal yajuz, bahkan enggak boleh. Iya. Jangan mentang-mentang oh beda sama yang lain ini harus diinin. Misalnya tuh jari rapat gitu, ya udah, rapat dalam artian rapat kulitnya juga rapat, apa namanya dagingnya rapat. Maka enggak boleh di silat dibuka ser gitu, enggak boleh. Iya. Ya, baik. Alhamdulillah cukup sampai situ insyaallah untuk kita akhir pada kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada Jumat sunnah yang ketujuh insyaallah taala. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.